نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الخامس عشر حديث ال15 عن أبي هريرة dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir falyaqul khairan. Maka dia mesti berkata yang baik aw liyasmut atau dia harus diam. Lamnya ini lam amr ya, falyaqul. Lamnya lam amr. Maka saya menghindari terjemahan maka hendaknya. Maka kalau sering terjemahnya apa? Maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau dalam bahasa Indonesia hendaknya, hendaknya itu bukan konotasinya wajib. Padahal kalimatnya di sini fi'il mudhari'nya falyakul, yakul itu mudhari' majzum bila al-amr. Ini ada perintah. Maka kalau versi terjemahan saya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mesti berkata baik atau dia harus diam. Atau dia diam. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim, sama ini juga lamul amr. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mesti memuliakan jarahu, tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jarahu tetangganya. Ya. Yang ketiga baru, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mesti memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka ini menunjukkan bahwa yang disebutkan dalam hadis ini berkata baik atau dia memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ini termasuk diantara perkara-perkara iman. Ya, karena amal adalah bagian dari iman, ucapan adalah bagian dari iman, berkata yang baik atau diam ini bagian dari iman, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, iman, qaulun wa amalun. Nah, iman itu qaulun wa amalun menurut ahli sunnah. Ya, tabarakallahu fikum. Kita baca syarahnya di sini. Ya, Pak Ahmad, tafadhal Pak Ahmad. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, hadha hadisu fihi bayanu ba'di fitolin imani. Li'annal imana lahu fitolun, walahu syukun, katirun. Wa kullu a'malil khairi, walahu syu'abun, syu'ab, jama' dari syu'bah. Terus? Wa kullu a'malil khairi wa kullu ta'ati wa kurbati kulluha minal iman. Di annal imana qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi. Fal a'malu sawa'an kanat min a'malil qulubi fal khawfi wal khasyati war raghbati war rahbati aw min a'malil jawarihi as-salati was-siyami wal-haji was-sadaqati wa ghairi dzalika kulluha min haqiqatil imani ka'ingatun fihi wa fi hadzal hadisi bayanu syai'in minha. Baik. Syekh Shalih Fauzan menerangkan hadzal hadis, dalam hadis ini fihi idzamnya terdapat bayanu ba'dil khisalil iman. Terdapat penjelasan tentang beberapa perkara keimanan. Li'annal iman lahu khisalun walahu syu'abun katsir. Karena iman ini memiliki sifat-sifat dan cabang-cabang yang banyak. Kullu amal khair, kullu ta'at, setiap amal kebajikan, amal ketaatan, wal khurabat, dan setiap hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kulluha minal iman. Semuanya adalah bagian dari iman. Ya. Apakah amalan lisan atau amal jawarih? Amalan lisan falyakul khairan. Amal jawarih falyukrim dhaifah. Falyukrim jarah. Maka menurut ahli sunnati wal jamaah, iman itu ya adalah qaulun wa amalun, amalan dan perbuatan. Sebaliknya, tatkala seorang berkata tidak baik ya, atau dia malah menyakiti tetangganya, ini menunjukkan rapuhnya iman. Rapuhnya iman. Nah, ini korelasinya demikian. Kalau berkata baik menunjukkan keimanan pada Allah dan hari akhir, berkata buruk menunjukkan kurangnya iman. Kalau berucap kalimat kekufuran, hilangnya iman. Ini menurut ahli sunnati wal jamaah. Beda sama murjiah. Kalau murjiah, onda yang penting hatinya. Mau bicara menghina Allah kek, menghina Rasul kek, mau berkata kotor kek, mau berdusta, mau khianat, amalannya mau sujud kepada Nyi Roro Kidul kek, mau nyekar ke apa namanya, meminta istighosah kepada Mbah Priyum, mau dia merampok, mau dia mencuri, yang penting hatinya. Mau enggak pakai jilbab kata Mbak-mbak Murji'ah, yang penting hatinya. Nah, ini mazhab Murji'ah. Ya dan billah. Ini bahaya ini. Ya. Makanya orang-orang Murji'ah itu menyikapi orang-orang yang telah terjatuh dengan ijma', ya, kepada kekufuran secara ijma', mereka tetap mengatakan jangan kafirkan dulu, bisa jadi hatinya mengingkari. Nah, itu Murji'ah. Ya. Padahal iman menurut Al-Sunnah qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Ya. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi Pak Ahmad? Di annal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Karena yang namanya iman itu mencakup perkataan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Ya. Ini penting ini. Kalau tiga komponen ini tidak ada, maka imannya pun tidak ada. Kaum munafikun mereka punya amal, sholat bareng. Bahkan mereka ikut jihad walau grecokin. Ya. Punya lisan, mereka berkata. Tapi i'tikadnya, keyakinannya enggak ada. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Perhatikan itu. Ketika datang kaum munafikun kepada engkau wahai Nabi. Ya, mereka bersyahadat innaka la rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Itu ucapan kan? Ya. Namun Allah tegaskan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Namun Allah menyaksikan bahwasanya, mempersaksikan bahwasanya munafik itu berdusta. Ya, berdusta. Nah, begitu juga dengan orang yang punya pembenaran di kalbu tapi tidak ada amalan maupun lisan. Abu Thalib. Abu Thalib membenarkan di kalbunya. Fir'aun membenarkan di kalbunya. Musyrikin Quraisy semua membenarkan di kalbunya. Namun amal mereka tidak ada. Ya. Maka keliru ya. Belum lama ini saya diperlihatkan seorang penceramah top, ya, salapi di YouTube. Ini keliru ini. Ketika menerjemah apa membahas hadis ini. Bukan hadis ini, hadis ya yang ini hadis yang la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia ya menjadikan aku sebagai sosok yang paling dia cintai melebihi kecintaan dia kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Awal membahas benar dia ketika dia mengatakan la yu'minu, itu dinafikannya iman, bukan dinafikan keseluruhan tetapi dinafikan kesempurnaan. Betul ya, yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Karena bisa jadi seorang mukmin cinta pada Rasul, namun yang dia jadikan sosok yang paling dia cintai ternyata istrinya, anaknya, orang tuanya. Tapi dia punya cinta kepada Rasul. Ya. ketika dia takdim, dia depankan, kedepankan kecintaan dia kepada selain Rasul daripada Rasul, imannya enggak sempurna. Kalau orang enggak ada kecintaan sedikit pun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggak beriman, kafir dia. Walau dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia enggak ada kecintaan sama sekali kepada Rasulullah, kafir dia. Nah, ini yang dinamakan dengan apa namanya? Takdim, ya. Hubb Rasul, mahabbah kepada Rasul. Nah, harus didahulukan. Kemudian dia mulai membahas. Ini penceramah ini, Salafi. Ya, masyhur di Jabodetabek. Nah, di YouTube apalagi. Bukunya juga ada. Nah, kemudian dia mengatakan lagi, ya, ini di YouTube nanti saya kasih linknya biar kita ingkari. Kasihan kalau ada yang lihat. Kemudian dia mengatakan lagi apa? Sebagaimana iman Ahlus Sunnah ucapan, amalan, perbuatan. Ya. Maka kalau ada orang cuman imannya di kalbu saja, amalnya enggak ada, lisannya enggak ada, imannya enggak sempurna, kata dia. Orang iman ada di lisan saja, di kalbunya enggak ada, di jawarnya enggak ada, imannya enggak sempurna. Ini salah dia. Menyamakan kasus pertama ya dengan tiga komponen iman. Ngawur ini. Paham enggak sih? Ini keliru berat. Kalau cuman di lisan saja, enggak ada di amal perbuatan, enggak ada di itikad, kafir dia. Munafik ada di lisan, ada di amal, hatinya enggak ada, kafir mereka. Abu Thalib di kalbu ada, di lisan enggak mau, di amal enggak ada, kafir dia. Paham enggak sih? Ya, jadi itu mesti ada semua. Nah, dia menyamakan kasus tadi, tidak sempurna keimanan orang yang menjadikan Rasul, menjadikan anaknya, keluarganya, manusia yang lainnya lebih dia cintai daripada kecintaannya kepada Rasul. Ini keliru. Benar di sini, tapi jangan disamakan sama yang ono. Karena yang seperti ini kata para ulama, dia ada kecintaan kepada Rasul. Ya, tetapi dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada keluarganya, apa anaknya, orang tuanya atau seluruh manusia. Maka imannya enggak sempurna. Paham enggak sini? Kalau dia enggak ada kecintaan sama sekali kepada Rasul, kafir dia. Ya, enggak ada kecintaan sama sekali. Tapi kalau ada cinta sama Rasul, ada, tapi ternyata lebih berat cinta sama istri yang istri dia yang semata wayang. Ya. Nah, ini bahaya ini, ya. Ini enggak sempurna. Jadi bisa dipahami ya. Yang kayak gini-gini kan pelajaran dasar harusnya. Ya, penuntut ilmu senior apalagi dai, jangan sampai keliru di sini. Apalagi kalau jadi dai nyampein la ilaha illallah. Ya. Ntar saya kasih link YouTube-nya. Ya, saya kasih link YouTube-nya. Nah, ini kalau antum mau berkesempatan nyampein tuh di kolom komentar silakan. Ya, di kolom komentar YouTube-nya. Ini bahaya ini. Ya. Karena menggiring manusia kepada keyakinan Jahmi. Ya, keyakinan Jahmi ya, bahaya. Jahmi itu cukup mengatakan iman itu makrifat. Ya cukup, enggak ada amal, enggak ada itu ya, enggak apa-apa. Enggak sempurna aja. Kurang afdol. Ini kayak gini. Iya dan iya. Baik, lanjut lagi. Itu yang di beberapa tempat. Hah? Di surah Taubah ya juga qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun ya apa itu ayat itu kan bercerita tentang para kaum muslimin yang tinggal di Mekah kan Allah ancam kalau itu ahabba ilaikum minallahi habbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Maka tunggulah. Nah, itu bercerita tentang sebagian sahabat yang tinggal di Mekah enggak mau hijrah karena kecintaan dia kepada 8 hal tadi. Ya, pada bapak, anak, ikhwan, kerabat, harta, istri, ya, apalagi rumah, perniagaan yang dikhawatirkan kasadah, ya, kerugiannya. Masakin itu tempat-tempat tinggal. Nah, ini kalau mereka itu lebih cinta kepada Allah, Rasulnya, jihad, berhijrah, amalan-amalan, maka tunggulah gitu. Tunggulah. Allah ancam. Allah ancam dengan azab. Nah, Lanjut lagi. Fal a'malu sawa'un kanat min amal qulub, maka amal-amal apakah itu amalan qalbu, ya semisal khauf, takut, khasyah, ya. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu kalau khasyah. Raghbah, harapan, rahbah, harapan yang disertai takut. Ya. Atau amal jawarih, semisal salat, berpuasa, haji, sedekah dan yang lainnya. Kulluha min haqiqatil iman. Semuanya ini berdasarkan, itu semuanya adalah hakikat keimanan. Merupakan bagian dari hakikat keimanan. Dakhilatun fi. Ya. Semuanya masuk dalam kategori keimanan ini. Wa fi hadzal hadis bayanu syai'in minha. Dalam hadis ini menyebutkan sebagian keterangan tentang hakikat iman saja. Ya, fadhal dibaca Pak Abdul Majid. Ayyasta'idda al-abdu fayukthiru minas hasanat yahtammu innahu yahtammu wa yastaqitu wa yuqimu aqiyata hatta arkan al-islam wa ghayriha min al-wajibat wa yahtammu wa yajtanibu al-muharramat. Nah. Ya. Baik. Perhatikan sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ini menunjukkan keimanan nih apa yang disebutkan. Ya, al aslu wal iman billahi azza wajal wal yaumil akhir. Ya, hadha huwal aslu al iman billah azza wajal. Barang siapa yang beriman pada Allah, inilah pokok keimanan pada Allah dan hari akhir. Ya, wal yaumil akhir hadha huwal ba'ats. Kalau hari akhir itu itulah al ba'ats. Hari kebangkitan, nusyur, hari dikumpulkan. Yawmal qiyamah li anna minan man amana bil ba'si fa innahu yasta'iddu lah. Karena orang yang beriman pada hari akhir, dia akan mempersiapkan, ya, untuk hari akhir. Mujarradul iman bil ba'si dunal isti'dad lahu, ya, hanya beriman pada hari akhir tanpa ada persiapan, ya, dunal isti'dad lahu la yufidu syai'ah, ini enggak ada faedahnya. Bala buda yasta'ida al-abdu bil ba'as lil ba'as. Bahkan seorang hamba mesti mempersiapkan bekal untuk hari kebangkitan. Saya beriman pada hari kiamat. Ya udah, persiapannya apa? Ah, mesti beramal. Saya beriman pada akhirat. Ah, dia enggak ada amalan qalbu, amalan jawarih, amalan lisan. Udah beriman aja, amalan qalbu aja. Ya udah, amal jawarihnya konsekuensinya apa? Berarti beramal. Ya, ucapannya yang tadi, fal yaqul khairon, dia mesti mengucapkan kalimat kebaikan atau diam. Ini fal yukrim jarahu, fal yukrim doifahu, dia melakukan amal. Dia mesti memuliakan tetangga dan tamunya dan amal-amal yang lain. Nah, ini ahlu sunnati wal jamaah meyakini iman demikian. Kalau ahlu bid'ah dari kalangan murji'ah, saya beriman pada hari akhir, tapi amal dia ternyata enggak mau beramal. Ucapan lisannya justru mengucapkan kalimat-kalimat yang bertolak belakang dengan amal. Apakah membatalkan iman? atau mengurangi kadar iman. Mengurangi kadar iman, ucapannya ucapan maksiat, berkata jorok, dusta, khianat, ngadu domba, mengumpat, ya. Nah, ini yang mengurangi keimanan atau yang menghilangkan keimanan, mencaci Allah, mencaci Rasul, mengolok-olok agama, mengucapkan kalimat kufur. Nah, ini mengurangi keimanan. Kalau Murjiah berpendapat, oh enggak apa-apa, yang penting dia beriman pada Allah dan hari akhir. Yang penting hatinya. Kayak mbak-mbak Murjiah, yang penting hatinya, enggak apa-apa enggak berjilbab. Nah, bisa dipahami ke sini? Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Balabu da yastaida bil ba'sat fayuktsiru minal hasanat, maka dia memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Wa yatubu anis sayiat, dia bertobat dari segala macam keburukan yang pernah dilakukan. Qabla ayyamuta wa yub'as, sebelum dia wafat, wa yub'asa, dan sebelum dia dibangkitkan. Hadza wajhu dzikril iman billahi wal yawmil akhir ma'a al iman billahi azza wajal. Ya. Inilah wajhu dzikri, artinya alasan disebutkannya beriman pada hari akhir, ya, digandengkan dengan beriman pada Allah. Ya. Kalau beriman pada hari akhir, ya udah persiapan untuk hari akhir. Ya, dijaga lisannya, dijaga amalannya. Karena kita tahu iman itu yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan kekufuran. Ya. Wa illa fa arkanul iman asittatun kama huwa ma'lum, akhiruha al-iman bil ba'ts. Ya. Nah, rukun iman yang enam sebagaimana yang diketahui, yang akhirnya yang keenam itu adalah beriman pada hari akhir, lakinnahu dzakarahu mal iman billahi, ya, namun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, bersama keimanan pada Allah dan beriman pada Allah, ta'kidan lahu, sebagai penegas, ya, li'annal insan idza amana annahu sayub'as, karena seseorang apabila dia mengimani, dia akan dibangkitkan, wuyuhasabu, akan dihisab, wuyujaza, akan dibalas, fa'innahu yahtamu wa'istaiddu, ya, maka dia akan ihtamu, apa namanya, dia akan memperhatikan, memberikan perhatian kepada perkara ini, dan dia akan mempersiapkan bekalnya, wuyukimu baqiyatal arkanil Islam, ya, kemudian dia akan menunaikan menunaikan rukun-rukun Islam yang lainnya. Harusnya iman, ya. Wa ghairiha minal wajibat, dan yang lainnya dari berbagai macam kewajiban, wa ijtanibu al muharramati, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ya. Makanya Nabi SAW menyatakan, la yastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbuh. Iman seorang itu enggak akan istiqomah, enggak akan lurus sampai lurus, ya, qalbuhu. Nah, amalan qalbunya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Qalbunya enggak akan lurus sampai lisannya pun juga lurus. Nah, ini bagian dari iman, ucapan, amalan perbuatan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nar abada ma baina al masyriq wal maghrib." Ya, ada seorang yang benar-benar berbicara dengan satu ucapan yang tidak jelas bagi dia keburukan atau kebaikan. Tidak jelas bagi dia keburukan yang ada di dalamnya, yang karena ucapan yang diucapkan tersebut dia terjerumus ke neraka yang sejauh dalamnya itu sejauh antara jarak timur barat. Gara-gara satu ucapan yang diucapkan. Ya, makanya ini penting. Faliyakul khairan aw liyasmut. Ini bagian dari iman pada Allah dan hari akhir. Ya. An-Nakhai mengatakan manusia itu bisa binasa karena punya dua kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan harta, satu lagi kelebihan ngomong. Nah. Makanya Umar mengatakan man katsura kalamu katsura saqatu. Siapa yang banyak omong bisa banyak salah. Wa man katsura saqat saqatuhu katsurat dzunubu. Siapa yang banyak salah banyak dosa. Waman kasurat dzunubuhu kanat nar aw labih. Siapa yang banyak dosanya maka neraka yang lebih layak bagi dia. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Ini kaitannya dengan iman ya. Ini penting ini. Iman itu ucapan, keyakinan, perbuatan. Ya. Baik, berikutnya. Fadal, merwantok faliyakul khairan. Allamahu an-nutku. An-nutku al-bayanu nikmatun minhu. Ah, mana sih? Wa allamahu an-nutqa wal bayana. Al-bayana nikmatan minhu. Minhu subhanahu wa ta'ala. Wa lam yaj'alhu min al-jawabi allati la tantiqu ma tantiqu aw min al-bahami aw min as-summi wal-hukmi wal-mu'attilina anil kalami bal minna Allah ta'ala alayhi bihajan nubukti wahada misani wahada misanu silatun silatun du hadini hadini inis du haddaini hadini inis ta maltahu inis ta ini istamaltahu fil khairi istamaltahu fil khairi inna jana laka khairan wa asmara laka khairan wa in istamaltahu fil sharri jana alayka sharran wa isman wa dhalika bihasabi ma tantiku bihi wali ahammiyatil kalam kulli qulillahu wakkalallahu subhanahu wa ta'ala malakain an yamini insani wa shimalihi mulazimaini yaktubani ma yaqulu qala ta'ala ma yalfit min qawlin illa ladayhi raqibun atid yaktuban tambeng banget ya kata ba yaktuban keduanya mencatat bukan keduanya dicatat masa malaikat yang dicatat keduanya mencatat yaktuban ma yatalfadu bi sawa'un kana ta'atan aw maksiatan aw hatta al-mubaha fal ayatu ammatun tasmalu jami'a ma yalfadu bihi al-aqlu wa hadha al-kalamu alladhi yasduru minka yaktubu wa yuhsa 'alayka fa in kana khayran asmara laka khayran wa barran wa in kana sharran asmara laka sharran wa 'uqubatan fa akhtaru ma fi insani wa lisanuhu wa lihada qala sallallahu alaihi wasallam wa hal yaqubbun nas ala wujuhihim aw qala ala manaqihim min nahri illa min nari illa hasaidi al-sinatihim. Nah, baik, barakallahu fikum. Baik, perhatikan. Mana tadi Syekh Marwan? Faliyakul khairan. Ya, maka hendaknya dia berkata atau dia mesti berkata yang baik atau diam. Fa inna minal iman billah wal yawmil akhir. Maka diantara bentuk keimanan pada Allah dan hari akhir wal istidad lahu dan persiapan untuk hari akhir adalah ayyakulul abdu khairan. Ya. Adalah seorang hamba berkata yang baik au yasmuta atau dia diam. Faqad khalaqallahu subhanahu hadza lisana. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lisan ini. Ya, bagi manusia. Wa 'allamahu an-nutqa wal bayana dan Allah mengajarkannya untuk berbicara. Ya, untuk bayan. Ya, untuk manusia ini menjelaskan dengan lisannya. Nikmatan ini sebagai anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'alhu minal jawamidi allati la tantiqu. Allah tidaklah menjadikan lisan tersebut benda mati yang tidak mampu berucap. Aw minal bahaim atau seperti hewan. Ya. Tidak seperti lisan hewan yang ngomongnya enggak jelas. Aw minal sum. Ya. Atau seperti orang yang tuli, bukmun bisu. Ya. Yang tidak dapat berbicara. Ya. Mu'attilina 'anil kalam. Bal manallahu ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah alaih kepadanya bihadza nutqi wa hadza lisani, dengan ucapan dan lisan ini akhirnya dia bisa berbicara. Ya, tujuannya agar sang hamba dengan lisan yang dia ucapkan semakin memperberat amal kebaikan dia. Ya. Ya, sehingga dengan lisan yang sering diucapkan mendatangkan kebaikan. Ya. Nabi menyatakan dua zikir yang khafifatan, yang ringan di lisan, sakilatan fil mizan, tapi berat di timbangan. Nah, apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ucapan yang ringan di lisan, berat di timbangan. Ya, barakallahu fikum. Dan ucapan dakwah itu adalah ucapan yang terbaik, sampai Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang yang mengajak manusia kepada Allah? Ucapan terbaik. Ya, ucapan terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ya, kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu dengan lisan. Ya, dengan lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik adalah sedekah. Ya, adalah sedekah, subhanallah. Ya. Makanya Nabi menyatakan, la yastakim imanu 'abdin hatta yastakim qalbuhu, wa la yastakim qalbuhu hatta yastakim lisanuhu. Iman seorang hamba itu enggak akan lurus, enggak akan lempeng imannya sampai lempeng qalbunya. Enggak akan lempeng qalbunya sampai lempeng lisannya. Kalau lisannya lempeng, barakallahu fiik. Nah, Allah ciptakan lisan agar kita beramal. Orang mengucapkan assalamualaikum dapat 10 pahala. Warahmatullahi 20, wabarakatuhu 30. Ini kan pahalanya luar biasa. Ya, yang jawab salam juga demikian. Dapat pahala. Namun kalau digunakan sebaliknya untuk ucapan yang buruk, yang kayak tadi, ya, seperti tadi, ya, yang nanti kata Nabi, inna rajul yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha finnar. Ada orang yang berbicara dia nggak tahu, nggak jelas ucapan itu keburukan di dalamnya, yang karenanya dia terjerumus di neraka. Terjerumus ke neraka. Abad ma bainal masyriq wal maghrib. Ke neraka yang lebih jauh dalamnya dibandingkan jarak antara timur dan barat. Subhanallah. Karena satu ucapan. Satu ucapan aja. Ya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ya, setelah beliau bersumpah dengan nama Allah, dia mengucapkan kalimat tauhid, dia mengatakan, "Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang lebih layak dipenjara selain lisan." Ya. Lisan itu mesti dipenjara katanya. Ya, jadi yang dimaksud sini Nabi memerintahkan berbicara dengan kebaikan. Kalau enggak mampu, ya udah diam. Diam. Diamnya ini untuk menghindari keburukan. Kadang-kadang diam itu bukan emas. Ada kemungkaran di depan muka kita, kita mampu mengingkarinya, kita diam aja. Nah, ini diam ini jahat berarti di sini. Diam ini jahat. Taib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wa hadha lisan silahun dzu haddain. Dan lisan ini itu adalah dia bagaikan senjata pisau ya, yang dia dzu haddain. Ya. Yang dia memiliki dua ketajaman, artinya dua mata pisau. Dua sisi yang tajam, artinya dia memiliki dua mata pisau. Sebelah sini tajam, sebelah situ tajam. Ya, pisaunya dua matanya. Barakallahu fikum. Bukan tumpul ke bawah tajam ke atas, bukan. Ke atas tajam, ke bawah tajam. Nah, ini tinggal digunain aja. Hai barakallahu fikum. Ya. In istamaltahu fil khair. Nah, apabila Anda menggunakannya dalam kebaikan, ya, janalaka khairan. Maka apa namanya? Wa asmarolaka khairan. Maka dia akan membuahkan kebaikan untuk Anda. Namun apabila Anda menggunakannya dalam keburukan, ya dan billah, maka engkau pun akan menuai keburukan. Ya. Menuai keburukan. Bihasabi ma tantiqu bihi, sesuai dengan yang Anda ucapkan dari lisan Anda tadi. Wali ahamiyatil kalam. Nah, karena urgensinya berbicara, lisan berbicara. Wakkalallahu subhanahu wa ta'ala malakain. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan dua malaikat. Yan yamin al-insan, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Yang mulazimain, yang selalu menemani si hamba tadi, lahu yaktuban, kedua malaikat tersebut mencatat mayakul, apa yang diucapkan si hamba. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan seseorang tadi melainkan di sisinya ada dua malaikat. Ada malaikat yang memiliki sifat raqib atid, pengawas yang selalu siap mengawasi. Masya Allah. Ya. Yaktubani, keduanya mencatat. Ma yatalaffadu bih, apa yang dia lafadkan, dia ucapkan. Sawa'un akana ta'atan, apakah ucapan tersebut ketaatan atau maksiatan, au hatta al-mubah, atau perkara yang mubah dicatat juga. Fal ayatu, maka ayat ini, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ammatun, ayat ini umum. Tashmalu jami'a mayal fadu bihi al-abdu, mencakup semua apa yang diucapkan hamba. Fahadal kalam huwa alladhi yasduru minka, maka ucapan ini yang keluar dari lisan Anda. Ya. Yaktubu wa yuhsu alaika, apa namanya, jangan yaktubu ya, yuktabu, dia akan dicatat. Ya, dia akan dicatat. Yuhsa. Ya. Dan akan dicatat dan akan dibalas. Dihitung. Ya, dihitung. Fa in kana khairan asmara laka khairan wa barran. Jika ucapan itu baik, maka ya akan menghasilkan kebaikan-kebajikan untuk Anda. Tapi kalau buruk, asmaru alaika syarran wa uqubatan, akan malah menghasilkan keburukan dan hukuman. Wa akhtaru ma fil insan huwa lisan. Yang paling berbahaya pada diri seorang adalah lisannya. Ya, oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim aw qalam ala manakhirihim il finnar illa hasaidu alsinatihim. Dan bukankah wajah manusia itu ditelungkupkan ke dalam neraka di atas wajah mereka? Bukankah manusia itu akan ditelungkupkan ke dalam neraka ya di atas wajah mereka, melainkan karena hasil lisannya. Ya. Panen dari hasil lisannya. Iya, dan sampai sini dulu cukup. Subhanallah, alhamdulillah, syukurlah ila lanta. Ya, astagfirullah wa atubu ilaihi.